apakah hati bahagia yang dirasakan hanyalah sesaat, tapi derita yang datang berkepanjangan. Oh, oh, oh. Tak mungkin adil cinta yang tumbuh di dua hati, pastilah ada rasa di hati saling cemburu. Masih di eja, ini cinta sejati.